yang pemabuk, yang perokok. Punya tato pemabuk dan rokok. Anda bisa lihat di internet kayak apa dia masa lalunya. Ketik di YouTube Via Melo. Via Melo. Hafal, masya Allah. Baru aja belum ada 2 bulan dia dapat hidayah. Sekarang tutup total, enggak pernah manggung. Sekarang pakai jilbab. Muka-muka termasuk sing untuk hidayah sing istiqomah. Nanti kita tes semua karena Allah membuka dengan mafia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kang dul, kang dul. Bisa disemak, ada yang hafid Quran. Cepat waktunya kang, ini bukan Ponorogo masalahnya. Ini Patitan, kaget nanti. Kang dul, kang dul. Bawa mik, mik, cepat. Kita suruh baca, terserah dia takar PDW, jus biro. Anda pengen jus berapa bu? Ini pakai kalung, gambarnya saya ini. Karena konsep Rumi, konsep tasawuf, kalau Anda zikir, bayangkan gurumu. Jangan bayangkan Allah. Apa istawruh Gusti Allah? Aja bayangkan Kanjeng Nabi, apa tawruh wajah Rasulullah? Bayangkan gurumu. Karena gurumu yang menuntun kamu kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengin kalung seperti itu cukup 100.000. Promosi. Ini gambarnya di sini, subhanallah. Bisa untuk tasbih, bisa untuk kalung. Ini permintaan terbatas. Kang Dul, maju Kang Dul. Barakallah. Cepat waktu nih. Kaosnya dibuka apa lagi? Ya, wis. Mik, mik. Wis, mik. Enggak apa-apa. Cek. Oke, buka kaosnya, siluk. Cepat, suruh baca sembarang. Duduk semuanya. Duduk, tenang semuanya ya. Setelah ini nanti kita kaitannya dengan sholawat dan tobat, kita tutup dengan sholawat, oke? Okay? Kang Dul, terus barang. Saya bawain tap saya. Tap. Kau sih copot Kang Dul. Urung atus telung dino ya. Ketok lagi, sotengannya ganggu lah saya. Nggak ganggu ya, saya mikir ya. Tak kumpul karo Jumadi gini wis. Suruh baca surat apa itu? Surat Kang Dul ora ono. Jenenge bukan Dul, celana-celana kan Dul. Eh? Kang Dul banyak permintaan terserah, terserah. Juz berapa, ayat apa saya tak semak. Waalaikumsalam. Semua bersama. Allahumma rahamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Zakirna minhu ma nasina. Kang Dul cukup. Cukup. Surat apa ini? Surat apa yang kalian baca? Juz biro. Juz 20. 22 suratnya apa? Surat cinta apa surat apa ini? Surat apa ini? Hah? Al-Ahzab. Wah, Al-Ahzab senengmu perang wewe ini. Yaudah, surat Al-Ahzab. Urung setoran karo umi'e. Bawahnya, ayo dibaca. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu takillah wa la tuti'il kafir. Oke, surat apa ki mau? Tak semare repote surat apa ki, surat apa ki? Sabak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahu alhamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Lanjut. كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك الخبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب برجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وأرسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب سعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور اللهم صل على محمد. Apa yang kita miliki? Kita ini semua miskin tanpa rezekinya Allah. Kita semua ini kecil tanpa kebesaran Allah. Kita semua ini bodoh tanpa ilmunya Allah. Berani-berani Anda bersombong di depan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, walaupun dia bajingan, walaupun apapun, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, apapun masa lalunya. Jangan merasa sok suci kalian. Semua ini hina tanpa rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita yang zikir diterima Allah. Allah menerima siapa yang dikehendaki. Maka rayulah Allah, dekatlah Allah, cintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyusul mendapatkan cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita lihat sebuah cuplikan kaset VCD dangdut yang boleh kita lihat sekarang. Bisa dilihat di layar, mungkin kalau layar kurang besar ya. Kereta berhenti, cuki-caki-cuki-caki-cuki, hatiku gembira, cuki-caki-cuki-caki-cuki, kereta berhenti, cuki-caki-cuki-caki-cuki. Lagu kedua. Sabar ya. Hopsha, la la la la la la la la. Ya que un macho hay que dar, da que no te entrista. Hopsha, la la la la la la la la. Ya que así se no me plumer, uno daishi. Mafia Selawat ada OI, ada Slanker. Bambai, Galimania. Tegom. Lihat itu. Begitu hina di mata Anda yang suka berjilbab. Anda yang sok suci dengan zikirmu. Jangan pernah Anda merasa suci. Gak ada yang suci kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Baru belum ada 2 bulan penyanyi ini sekarang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui Mafia Selawat luar biasa. Banyak tato, mabuk, minum, Masya Allah. Alhamdulillah, setelah mengenal Mafia Selawat, mengenal puasa Senin Kemis, dan sekarang dia dawam puasa Daud. Dan tiap malam qiyamul lail, tahajudnya tidak pernah putus. Tentunya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan cita-cita beliau ingin menghapus dosa-dosanya dengan selawat. Seperti saya katakan tadi, yughfaru dzambuk. Diampuni dosa-dosamu dengan selawat. Yang kedua, beliau ingin jasad yang ada tato yang dulu rusak mungkin dinikmati beberapa laki-laki. Tapi alhamdulillah dia pengin jasadnya utuh sampai hari kiamat. Pengin menghafalkan Al-Qur'an. Via Melo sekarang hadir di antara kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan merasa sok suci kalian. Tidak ada kesucian kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak ke sini, saya nyamun doa. Dibuka enggak apa-apa, dibuka. Mohon doa restunya agar beliau bisa istiqomah dalam tobatnya. Mohon doanya biar dia bisa menghafal Al-Qur'an. Dan alhamdulillah dalam saya tekan. Setiap malam kita kontak bangun-bangun malam dan zikir dia. Alhamdulillah karena semangatnya. Apa yang sering saya katakan di Mafia Selawat? Kalau kamu gagal, kalau kamu tidak berhasil, bukan karena kurangnya kemampuanmu, tapi kurangnya kesungguhanmu. Cara itu. Jos. Kowe iki uripmu ora genah, mergo tobatmu ora tenanan. bukan karena kurangnya kemampuan, tapi kurangnya kesungguhan. Nyatanya seorang Via Milo yang begitu, alhamdulillah dalam waktu tidak ada seminggu sudah hafal mulai surat An-Naba ini. Mulai juz amma ini, surat An-Naba ini. Kamu yang enggak tatuan, yang enggak bajingan, kurang kesungguhanmu dalam tobatmu. Oke? Sekali lagi ngajinya apa? Kita belum berhasil, kita belum sukses, bukan karena kurangnya kemampuan, tapi karena kurangnya kesungguhan. Jos. Oke, jangan dihina. Doakan biar istiqomah dalam tobatnya. Yang kedua, biar menjadi orang yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Amun palastro ing pungkasane ora kesasar rulan suk. Lagi. Lamun palastro ing pungkasane. Kalau kita mati, saudaraku, apa yang kau banggakan selama ini? Harta, kekayaan, kegantengan, kecantikan, tidak ada gunanya semuanya, saudara. Dikadang Allah swarga manggoni untuk mayite muka ulese untuk mayite. Semoga kita termasuk orang yang dimuliakan Allah. Kita semua iri dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Okay, cukup. Ada mik, sudah mik. Ini beliau mau menghafalkan surat An-Naba. Dia menghafalkan dengan semangatnya, dengan kesungguhannya. Anda pasti bisa. Karena apa? Saya yakin Anda bisa, karena Anda tidak punya latar belakang sejahat dia, sebusuk dia. Paham? Semoga Allah berkahi semua. Minta doalah untuk agar kamu istiqomah dalam taubatmu. Berdiri dong, berdiri. Kalau maju cahayanya gak kelihatan. Gak apa-apa, maju sini. Kowe sing maju, kok malah melakukan maju. Kalau cintamu lahir di hatimu karena kecantikan dan kegantengan, aku ragukan kamu cinta Allah. Bagaimana kamu cinta Allah, kamu gak pernah melihat cinta cantik dan indahnya Allah. Jangan terlena dengan lahiriah. Jos? Ya. Mohon doa restu agar istiqomah dan tobatmu. Berat. Karena sudah biasa pegang uang banyak, job mengalir, duit banyak, duit gampang. Sekarang total gak ada pemasukan. Siapa yang kuat, maka doakan istiqomah. Semuanya dengerin. Dengerin. Assalamualaikum. Ulu, sampaikan salam kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa dulu agar istiqomah. Kalau tidak langsung surat apa yang kau paham, mulai surat An-Naba. Semuanya diam, enggak usah jawab. Diam semua. Yatasaalun anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam ja'alil arba mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna nahara ma'asa wa banayna fawqakum saban sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati masajjaja linuharija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wasuyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa azaba innalil muttaqina mafaza khada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'athaa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Coba berdiri sini. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersof-sof, mereka tidak ada yang berani berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan selalu berkata jujur atas semua yang dilakukan dalam hidupnya. Dalikal yaumul haqq. Dalikal yaumul haqq. Fama sa'at takhu oda ila robbi ma'aba. Inna adarnakum adaban qariba. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yakul. Wa yakulul kafir ya laytani kuntu turaba. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khasah fala tuhrimna. Ya Allah, kami semua rakus akan hidayah-Mu, kami rakus akan cahaya-Mu, kami rakus akan petunjuk-Mu ya Allah. Oh, yang hina merasa suci, yang pintar merasa paling pintar sendiri, paling benar sendiri ya Allah. Semoga Kau ampuni kesombongan dan keangkuhan hamba-Mu ini ya Allah. Bilah kami dan masukkan kami kepada orang-orang yang Kau hendaki dengan cahaya dan hidayah dan maghfirah-Mu ya Allah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. Pacitan, mungkin beliau dulu pernah manggung di alun-alun ini. Hari ini kalian tertawa, siapa yang berani jamin besok Anda akan masih hidup? Tidak ada. Hari ini kamu bejat, siapa yang berani mengatakan besok dia tetap bejat? Tidak ada. Cari rahmat Allah dengan berbuat kebaikan, menebar kebaikan. Jangan kau tebar kebencian dan pertikaian. Semoga Allah berkahi kita. Yakfi. Semoga berkah semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup, saya akan menerangkan tentang mafia sholawat. Mungkin bisa dimaknani teman-teman kiai-kiai sesama pejuang. Biarkan kami berusaha menebar cinta dan sayang di antara semua sesama makhluk Allah. Karena konsep mafia sholawat seperti guru kita membimbing dari Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai dan sayangi makhluk Allah di bumi tanpa peduli dengan lihat siapa dan apa, bahkan yakin agamanya apa, terserah. Selama dia makhluk Allah di bumi, sayangi dia, maka yarhamkum man fis sama, kelak kau akan disayang makhluk Allah di langit. Semoga berkah. Al-Fatihah. Satu salawat, yang kedua tobat. Karena ini sudah malam, saya sebenarnya enggak masalah untuk Ponorogo karena pacitan baru sekali ya. Takutnya enggak kapok, walaupun sebenarnya enggak masalah besok tanggal merah kan. Libur semua, kerja libur, sekolah libur. Jadi jujur. Gini aja, saya hanya manut kepada panitia karena saya tamu, ad-dhaif kal mayit, tamu itu seperti mayit, mekon madek jam sih jadi selesai udah gitu ya. Lain kali biar nanti Ponorogo Patitan tahu, wes mafia selawat meneh, undang kiai gendruwo kae. Jos. Harusnya malu belajar dengan teman Ponorogo ini. Ini jauh-jauh Ponorogo datang, Bu. Ini yang istimewa ada jamaah ibu-ibu tuwek numpak motor kendaraan ada. Ada coba mana-mana ibu. Oh. Ini loh, Bu, berdiri Bu ini. Ini naik motor Ponorogo Pacitan itu, tuwek. Ini. Subhanallah. Kau narik Pacitan, narik nyuk, balik ini. Malu sama Allah. Tiap hari kita seperti ini di sini. Bentino awake dhewe ngene ngene iki. Sebulan, dua bulan, tiga bulan belum tentu seperti ini. Kenapa Anda tidak bisa memanfaatkan, mumpung malaikat datang semua ini. Rahmat hujan seperti ini. Kenapa kalian lari dari rahmat Allah, jadi pengen suargo. Prek. Semoga berkah semuanya, amin. Tapi gak apa-apa. Maaf Ponorogo, masih banyak panjang. Jadwal Mei di Ponorogo, saya ada 9 kalau gak salah. Yang tidak kalah penting, tolong pokoknya saudarane, tonggone, sing penyakitan, sing mengi, sing watuk, sing blablek. Malam Senin saya tunggu di sekretariat. Kita zikir bersama, salat bersama-sama. Insya Allah, datang malam Senin ke kantor, ke gedung kita, gedung sekretariat Mafia Selawat. Insya Allah, nanti itu dindingnya sudah dijebol itu. Nanti kita bawa sholat, peralatan sholat semuanya. Insya Allah berkah, amin. Ya Robbal. Wes siji, mugo-mugo. Ontran-ontran, musibah diangkat dari bumi Ponorogo, dari bumi Pacitan, dari bumi Indonesia. Karena dahsyatnya sholawat dan karena dahsyatnya taubat kita semuanya. Al-Fatihah. Mari kita baca syahadat dan istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sebelum maulid, walaupun singkat, walaupun ini kita doa dulu biar berkah. Ini doa ini ditulis oleh Al-Habib Ali sebelum meninggal dunia. Kita angkat tangan kita semuanya. Al-Fatiha. Anallahu yaj'aluna wa iyyakum minal muttaqin ats-tsabitin 'alal qadamil qawim wa fi suhbatir rasulil karim wa yudkhiluna fi hizbi alillahil muflihin wa yamunnu bisyifai wal lutfi lana khassah wal ikhwanina almu'minina amma wa yaj'aluna minar radiyina almardiyin alhadina almahdiyin wa man hadara hadzal jam'a yaktubuhu Allah minal muttaqin as-salihin wa anna Allah yuhyil quluba bima ahya bi qulubal 'arifin wa yaktubuna fi diwan ibadil muttaqin wa anna Allah yuthabbitu qulubana wa alsinatana 'ala dhikrihi wa mahabbatihi wa yuslihu lana al-ahwal wa yataqabbalu minna al-a'mal wa yuballighuna manazil ar-rijal wa ila hadratin nabi al-fatiha al-fatiha hadhi habibina wa shafina wa qurrati a'yunina sayyidina rasulillah muhammadin abdillah thumma ila ruha abai wa ikhwani al-anbiya al-mursalin wa azwajil ummahatil mu'minin wa ahli baitil tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'in wa jami'i ibadillah as-salihin thumma ila ruhi sayyidina al-muhajirin lillah ahmad bin isa wa sayyidina faqih al-muqaddam muhammad bin ali ba'lawi wa sayyidina abdurrahman as-saqaf wa sayyidina abdullah bin abi bakr al-idrus wa sayyidina syaib bakr bin salim wa sayyidina ahmad bin muhammad al-habashi wal habib umar bin abdurrahman al-attas wa sya'ali bin abdullah baras wal habib abdullah bin ali al-haddad wal habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas wa ila ruhi jami sadatin Ali Ali Abi Alawi thumma ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Abil Hasan Ar-Rifai wa sayyidina Syekh Abil Hasan bin Ali bin Abdul Asyadili wa ila ruhi sadatin Sufiya aina makanu min masyariq al-ard ila maghribiya wa jami awliya'i hadhil baldah wa sulakhaiha thumma ila ruhi mu'allif Jamaluddin Al-Habib Ali bin Hussein Al-Habshi wa walidayhi wa auladihi wa azwajihi wa masyayikhi wa talamidatihi wa usulihim wa furuhihim thumma ila ruhi walidina wa masyayikhina wa dhabil hukuki alayna wa man kana fi sabiqi hadiran ma'ana fi hadhil masjid syarif wa amwati hadhil baldah min al-muslimin wal-muslimat annallaha yataqabbalu min muhsinihim wa yatajawazu an musi'ihim wa yadkhulu musi'ana fi barakati muhsinina wa 'asina fi barakati ta'ina wa annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaqsimu lahum bi awfarin hadhin min wasawabi hadhil lailah wa khairiha wa sirriha wa madadiha wa yadkhulu fi quburihim raihata wal rihan wal fushata wal aman wal maghfirata wal ridwan wa yaj'al suknahum bil jinan wa annallaha yarzuquna kamal mutaba'ati li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal a'mal wan niyyat wal 'aqd wal 'ibadat wa anna Allah yaj'al a'malana muntawiyatan fi a'malihi wa niyyatina fi niyyatihi توجهاتنا في توجهاته صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله يبارك لنا في أوليائنا وسلخائنا وعلمائنا ويقسم لنا بحظ وافر من معرفة العارف وكرب المقرب وصدق الصادق وأن الله يدخلنا في شفاعة حبيبنا محمد لا يقطعنا عن طرفة عين ولا أكل من ذلك ويجعلنا أولادنا وإخواننا وأحبابنا كرة عين لحبيبنا محمد ويجعلنا من حزبه ومن أهل حضرته ويرزقنا القرب منه والمشي على طريقته وأن الله بجاهه يكتبنا وإياكم من البارين بالوالدين الواصلين للأقربين ويبلغهم مننا كل ما يسرهم وأن الله يبارك في أولادنا ويحفظهم ولا يضرهم ويرزقنا برهم وأن الله بجاههم يتقبل دعانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر وعانا ولا يخيب رجانا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء ويحفظنا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام والألام ومن جميع أنواع البلاء hidayah. Wa anna Allah yarzukuna arzakan kathiratan tayyibah biduni ta'abin wala masyakkah ma'alutfil afiyah wa siha wa salama wa matawfiqi wal hidayah. Wa anna Allah yakfina wa iyaakum syarral asyrar wa kaitil fujjar wa tawariqal layli wal nahar illa tarikan yatruku bi khair. Wa anna Allah yahfadhu al-Islam wal muslimin wa tamiru a'da'a ad-din wa yusliku man fi salahi salahul Islam wal muslimin wa la yuhlikuna wa yuhliku man fi halaki salahul Islam wal muslimin. Wa anna Allah yajma'u kalimat al-muslimin wa yukawi syaukatahum wa yu'allifu baina kulubihim wa yusliku dhata bainihim. Wa anna Allah yahfadhu baldatana Indonesia khasa wa sa'ira buldan al-muslimin amma min jami'il afat wal ahad والأذيات والبليات والفتن والمحن ما زهر منها وما بطن. وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة. وعلى ما نبه أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه المناسبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالدقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسل وسهل ما كتعوك يا ربي صل على محمد وافضح من الخير كل مغلاب يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya akan baca sampai asrokol, Anda berselawat. Maulaya salli. Alhamdulillah sultan al-wadi burhanu al-masli wujud karam wa izzanu ta'ala mizwadu masyanu khalaq al-haqal himma wa tawa alaih ilma wa basadu al-fadil bin ma'adil bi'adil kismah. يا رب يا رب بالمصطفى بلي مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع semuanya bersolawat. يا رب مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الحبيب والحبيب الذي وجب ما ذكرنا كل يسوع جميس الوديات في كل يسوع هذا السيرات ورجم دو شعب يطلع فرصة شكل مدد زوائر كنوز وكل تابل من يطلع بسم الله وارهم لدمي كان بشارة ومحام محمد ربي الذي قام بجانب جانب هذا الإمام ولقد أطلع السماء فأضع في وجبة التكريم وزافي معلم تقمة تدشي وتعظيم بروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يا رب تكفى همك يغفر ذنبك تقضى حاجتك. كيف؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرب عوان وذي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض من فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين أدعي سبحان الله والحمد لله. والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نورك من في عالم الظهور نورا فاقا كل وانفض حقهم على من تعرض عليك نعمة من خواص الأمة يوضل عند وادي أمة تنيس لجناب المصوت ومشاركة الله في هذا سمات صلى الله عليه أولد بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هو من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سب الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Untuk salat ini kami berikan kepada seluruh jamaah untuk menjaga keamanan. Semua barang berharga milik Anda tolong diamankan biar kita lebih hikmat. Karena sering terjadi di saat selawatan seperti ini terjadi seringkali percobaan. Sallallahu alaihi wasallam. Teruslah berselawat. Tetap menjaga konsentrasi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi. As-salatu was-salamu alayka ya habibi. Ya sayyid al-wasila, ya sahib al-shafa'ah. يا رسول الله كن معي يا حبيب الله كن معي يا رسول الله كن معي يا حبيب الله كن معي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي قد صفت من دهر الأيام يا رسول الله صلوات الله عليك أشرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى من ولأهل سون وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك كل ويا رسول الله سلام عليك يا نبي سلام انت باب الله انت بعد الله استدعوا بجمال فقفل حسن تفرق. حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن. بسلام عليك يا رسول الله. سلام عليك يا رب. يا أبي اكفي همنا، اغفر ذنوبنا، اقضي حوائجنا. الله عليك فلربي كل حمد جل أي يا سوره العن إذ هبنا بوجود المصطفى كل مقصود. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا ذا الحسين، مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين Rasulullah. Lagi ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi sayyidina maulana Muhammad syajaratil aslin nuraniyah wa lamatil kabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil kabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutsbatil aliyah من درجة النبيون تحت لوائه فأؤمن وإليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت وأفنيت ورزقت وأحييت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت يا الله أنت يا الله أنت يا الله كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين في النبيين والمرسلين وفي كل وقت وهين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ننال بها حسن الرفيق وأمان الطريق والفرج من كل شدة وضيق بحرمة النبي ستين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم استرنا بسترك الواقي اللهم بحق حبيبنا محمد بجاهدنا محمد usturna bi sitrikal waqi ya man kafana kullal shay'i ikfina sharra ma ahamala wa saddiq aqwalana wa saddiq af'alana bit tahqiq ya shafiq ya shafiq ya rafiq ya rafiq فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق وأنت الإله الأكل يا مشرك المرأة يا مشرك يا مشرك البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان يا من لا يخلو منه مكان احرسنا يا الله بعينك التي لا تنام واكنفنا يا الله بك نفيك الذي لا يرام وارحمنا يا الله وارحمنا وارحمنا panjenengan welasi sedaya kita menika ya Allah. Kita boten ngajeng-ajeng napa-napa ya Allah. Amargi boten gadah napa-napa namung dosa lan dosa sedaya ya Allah. Amal ngibadah boten enten ingkang ikhlas ya. Ma ma'i ghairu dhambi ya Allah. Panjenengan welasi sedaya kita menika ya Allah. Nyuwun kawelasan ya Allah. ورحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا يا الله وأنت رجاؤنا namung panjenengan ingkang dados pengajeng-ajeng kita ya Allah, hanya engkau harapan kami ya Allah, tidak ada yang lainnya ya Allah. وأنت رجاؤنا يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الفضل والإحسان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tutup aib kami, tutup kekurangan kami. Mudahkan semua urusan-urusan kami. Mudahkan semua urusan-urusan semua yang hadir ini semua ya Allah. Karena sesulit apapun yang kita hadapi, memudahkannya di tangan-Mu sangat mudah sekali ya Allah. Bimbing kami agar menjadi hamba-hambamu yang salih. Lahir batin. Bukan kesolihan yang lahiriah. Istiqomahkan kami yang sudah soleh semua ya Allah. Agar kelak kami memenuhi panggilanmu, menghadapmu dengan husnul khotimah. Husnul khotimah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, kami mohon panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang susah bahagiakan ya Allah. Berilah kami kesempatan ya Allah. Sebelum beliau kau panggil, sebelum beliau mati meninggal dunia wafat, memenuhi panggilanmu kami sebagai anak-anak mampu membahagiakan beliau ya Allah. Karena selama ini kami selalu menyusahkan terus ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami semua anak-anak yang saleh, yang berbakti, yang membuat orang tua kami tersenyum di akhir usianya, di usia senjanya. Tapi kalau engkau berkehendak memanggil orang tua kami menghadapmu, ya Allah, setelah kau istiqomahkan beliau dalam ibadahnya, kami mohon wafatkan beliau dalam keadaan husnul khotimah. Ampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Terimalah beliau. Rukunkan kami dengan saudara-saudara semua. Jangan tercerai-berai, jangan ada perselisihan. Apalagi cuma gara-gara warisan. Jauhkan kita dari hal itu ya Allah. Ya Allah, sebodoh apapun kami, mungkin sebejat apapun kami, ya Allah, tuntun hamba-Mu biar bisa bertobat dengan yang sebenar-benarnya tobat. Kami mohon anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami, jadikanlah keturunan yang lebih baik dari kami ya Allah, lebih soleh dari kami ya Allah, agar menjadi jalan surga kami menghadap-Mu ya Allah. Entah berapa lama kami dikubur, bisa ratusan, bisa jutaan tahun, selama engkau belum akhiri dunia ini dengan kiamat-Mu. Semoga kehidupan kami di barzah penuh kebahagiaan, karena anak-anak cucu kami selalu menjadi anak-anak yang lebih baik. Nyambung doanya kepada kami. Pertemukan dan kumpulkan kami dengan guru-guru kami. Kumpulkan kami. Ya Rabbana bil qabul wal husul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salah yusani zahiran wa batinan fi dinu dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin dafi'atan li kulli bala dafi'atan li kulli musibah dafi'atan li kulli fitnah dafi'atan li kulli aryah dafi'atan li kulli auja dafi'atan li kulli amrad dafi'atan li kulli iskam jalibatan li kulli khair lana ya Allah wa auladina wa walidina wa dhurriyyatina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa kawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala al iman wal maut ala al iman bila mihnatin wala imtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyyatin salihah wa ziyadah wa mahabbah fi syarafil habibi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha. Mungkin begitu jawab ya Allah Subhanahu wa taala.